mengerjakan keselamatan yang telah kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang di tengah kegelapan, tentang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah ku